أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد Saudaraku sekalian seiman yang kami cintai dan kami muliakan serta anak-anakku para penuntut ilmu di ma'had yang kita cintai ini, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan curahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian selalu senantiasa dalam anugerah dan taufiknya Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian malam kita. Insyaallah taala kita akan menyambung mengkaji kitab Bidayatul Sulh yang ditulis oleh Al-Imam Al-Izz Ibnu Abdissalam rahimahullahu taala. Kita alhamdulillah telah mendapatkan banyak keterangan yang bermanfaat dari kitab yang baik ini berkaitan dengan keutamaan, kemuliaan dan kepribadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, tentunya kita sebagai umat beliau kan untuk mengetahui keutamaan beliau, keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau, kekhususan yang Allah berikan kepada beliau, dan juga dari syama'il ataupun kepribadian dan sifat-sifat beliau. Hal ini agar nantinya menjadi ibrah dan kudwah bagi kita. Karena tidaklah didapati pada diri beliau kecuali petunjuk dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala datangkan lewat Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tentunya kita juga sebagai umat beliau, kita ada berkewajiban dengan apa yang mesti kita imani dan apa yang mesti kita yakini berkaitan dengan keutamaan dan keistimewaan dan kekhususan beliau. Demikian diantaranya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan apa yang dituntut kita untuk mengamalkannya, merealisasikannya, maka kita pun juga mengamalkannya dan merealisasikannya. Wallahul muwaffiq ila shawab. Kita telah mengambil beberapa poin dan kita sampai kepada poin yang ke-30 dari kitab yang baik ini. Kita masuk langsung kepada keterangan beliau rahimahullah. Qala rahimahullah wa minha anna Allah ta'ala arsalahu rahmatan lil alamin fa amhala usata ummatihi wa lam yuajilhum ibqa'a alaihim bikhilaf ma taqaddamahu minal anbiya'i fa'innahum lama kudzibu ujila mukadzibahum au ujila mukadzibuhum. Dan di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, atau di antara keutamaan yang Allah berikan kepada beliau, bahwasanya Allah tabaraka wa taala mengutus beliau sebagai rahmalil alamin. Allah mengutus beliau sebagai rahmah lil alamin, arsalahu rahmatan lil alamin. Di mana tentunya keberadaan rahmatul lil alamin, maka semua apa yang didapati dari petunjuk risalah dan apa yang didapati dari akhlak muamalah, semuanya tidak lepas daripada rahmah yang Allah inginkan bagi alam semesta ini, bagi semua hamba-hambanya di alam semesta ini. Karena itulah pula beliau diketahui orang yang paling sangat mengedepankan rahmah, rasa kasih sayang kepada siapapun dari kalangan hamba-hamba Allah, terlebih lagi umatnya yang mengikuti beliau. Dibanding dengan apa yang kita dapatkan dari sikap tegas beliau, maka sikap tegas beliau pun tidak lepas daripada apa yang terbimbing dari sifat rahmah beliau. Demikianlah Nabi dan Rasul yang mulia ini, sebagaimana Allah utus beliau rahmatan lil alamin. Karenanya, fa'amhala usata ummatihi, beliau pun memberikan tangguh atau memberikan kebebasan untuk berpikir, untuk merenungi, untuk mencermati apa yang mereka lakukan dari para pelaku-pelaku maksiat dari umat ini. Mereka dibiarkan untuk merenungi, mencermati perbuatan maksiat mereka, agar mereka berpikir dan agar mereka kembali. Walam yu'ajilhum, dan beliau tidak menyegerakan dengan permintaan doa ataupun dengan mendatangkan azab kepada mereka, meminta kepada Allah. Walam yu'ajilhum ibqa'a alaihim, semuanya dalam rangka agar mereka untuk tetap dan agar supaya mereka untuk kembali. Tidak diinginkan terhadap mereka siksaan yang segera, azab yang segera, karena yang seperti ini tidak memberikan kesempatan kepada mereka. Demikian, jadi beliau memberikan kesempatan kepada, menginginkan kepada mereka umatnya yang berbuat maksiat untuk berpikir, mencermati, diberikan kesempatan waktu, tidak disegerakan meminta azab agar Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan azab kepada mereka, siksaan kepada mereka di dunia ini, agar supaya mereka tetap mendapatkan kesempatan di dunia ini. Bikhilaf man taqaddamahu, berbeda dengan siapa yang diketahui dari pendahulu-pendahulu beliau, dari para nabi dan para rasul, ketika mereka didustakan oleh kaumnya atau oleh pengikutnya, fa innahum lamma kudzibu, maka mereka para nabi dan rasul sampai ada yang meminta untuk disegerakan pada mereka azab ujil mukadzibuhum, yaitu disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang mendustakan mereka. Wallahul musta'an. Maka umat ini pun tetap keadaannya diberikan kesempatan, diberikan tangguh agar mereka berpikir, mencermati keadaan mereka. Mudah-mudahan mereka segera kembali, mudah-mudahan mereka bertobat. Karena itu tidaklah didapati dari doa beliau dan dari permintaan beliau kepada Allah agar umatnya diazab. Bahkan yang ada, beliau meminta kepada Allah agar umatnya jangan diazab, dibinasakan secara keseluruhannya. Dan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, fa innahum lamma kudzibu, mereka para nabi, tatkala mereka didustakan, maka mereka meminta agar disegerakan terhadap siapa yang mendustakan mereka. Di catatan footnote disebutkan dalam catatan 38, yasiru ila qawlihi ta'ala wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Ini mengisyaratkan kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, wa ma kana Allah liyu'adzibahum, tidaklah Allah mengazab mereka umatmu dan mereka manusia dalam keadaan wa anta fihim, dalam keadaan engkau masih berada di tengah-tengah mereka, engkau masih ada bersama dengan mereka. Qala Abu Nu'aim, berkata Al-Imam Abu Nu'aim rahimahullahu ta'ala, fa amana a'da'uhu minal azab muddata hayatihi alaihi salam fihim. Maka mereka musuh-musuh Rasulullah pun aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala semasa hidup beliau, ketika beliau bersama di tengah-tengah mereka. Falam yu'adzibahum, dan falam yu'adzibhum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengazab mereka, ma'istijalihim, tidak mengazab mereka. Tentunya yang mengazab adalah Allah, dan yang meminta adalah Rasulnya, Nabinya yang mulia. Falam yu'adzibhum, Nabi pun tidak memintakan untuk diazab mereka oleh Allah, ma'istijalihim iyahu tahqiqan lima na'atahu bihi, bersamaan dengan didapatkannya sifat keinginan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera dibinasakan, segera dihabisi oleh mereka. Jadi falam yu'adzibhum ma'a istijalihim iyahu, Rasulullah tidak meminta agar mereka diazab bersamaan dengan keinginan mereka yang sangat amat agar Rasulullah disegerakan dihilangkan. Tahqiqan, ini semua dalam rangka merealisasikan apa yang Allah sifatkan kepada beliau, bahwa beliau adalah rahmatan lil alamin. Tahqiqan lima na'atahu bihi. Falamma dhahaba anhum ila Rabbih Ta'ala, maka takala dhahaba anhum ila Rabbih Ta'ala anzalallahu bihim ma adzabahum bihi min qatlin wa usarin wa dhalika qawlu Ta'ala fa imma nadhhabanna bika fa inna minhum muntakimun. Maka tatkala beliau menghadap kepada Rabb-nya, Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan kepada beliau berkaitan dengan mereka apa yang mereka lakukan dari siksaan azab berupa pembunuhan dan berupa penahanan dari tawanan-tawanan. Jadi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan, dan demikian para sahabatnya, siksaan, bahkan ada yang di antara mereka dibunuh, terbunuh dan tertawan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan kepada beliau tentang apa yang akan Allah balas terhadap mereka, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa imma nadhhabannak bika fa inna minhum muntaqimun. Demikian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau yang kita ketahui, ketika beliau mendatangi orang-orang Taif, apa yang beliau dapatkan dari perlakuan dari orang-orang Taif, sampai-sampai Allah menawarkan lewat malaikat yang ditugasi menjaga gunung, kalau seandainya beliau mau, akan dijatuhkan gunung itu kepada ahlu Taif. Tetapi beliau tidak menginginkan hal tersebut, dan beliau berharap dari keturunan ahlu Taif nantinya didapatkan dari orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang berislam. Dan ternyata benar apa yang didapatkan terhadap ahlu Taif selanjutnya dari keturunan-keturunan ahlu Taif. Demikian diantara tawaran. Tentunya ini semua tidak lepas daripada sifat rahmah beliau, sifat kasih sayang beliau, tidak menginginkan agar mereka dibinasakan dengan pembinasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman bersamaan dengan itu, sengitnya dan kerasnya permusuhan mereka, orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, atau musuh-musuh Allah, juga notabene mereka adalah karib kerabat, keluarga dan kabilah atau kaum beliau, mereka menginginkan untuk melenyapkan, membinasakan, mengazab Rasulullah ataupun membunuh Rasulullah dan yang bersamanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tetapi tidak menyebabkan beliau lantas membalasnya dengan bentuk kemurkaan, membalasnya dengan bentuk permintaan agar mereka semua diazab, yang tentunya doa beliau dan apa yang beliau minta kepada Allah sangat didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga di catatan nomor 39 di sini, kama waqa'a li qaumi Nuh, tatkala dikatakan fa innahum lamma kudzibu, yaitu mereka para nabi tatkala mereka didustakan, na'am, maka diminta dengan segera untuk mendatangkan azab kepada siapa yang mendustakan mereka. Di sini dikatakan kama waqa'a li qaumi Nuhin wa ghairihim, seperti apa yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh dan selain Nuh. Qala ta'ala fakadzabuhu fa anjaynahu wal ladina ma'ahu fil fulki wa aghraqnal ladina kafaru bi ayatina innahum kanu qaumun amin. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Juga waqala fi Hud, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Hud dan kaumnya. Fi Hudin wa kaumihi Ad, tentang Hud dan kaumnya, kaum Ad. Fa anjaynahu walladhina ma'ahu birahmatin minna wa qata'na dabiral ladhina kadzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin. Demikian pula waqala fi Tsamud kaum salih, demikian Allah berfirman tentang kaum Tsamud, yaitu mereka kaumnya salih. Fa akhadhathum ar-rajafah fa asbahu fi darihim jathimin fa tawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalah rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. Para nabi yang para nabi dan rasul yang disebut di sini, mereka meminta kepada Allah agar kaumnya diazab oleh Allah karena mereka mendustakan nabi dan rasul tersebut, dan Allah pun akhirnya tentunya dengan apa yang Allah telah tetapkan, Allah mengazab umat kaum nabi-nabi tersebut sehingga binasalah mereka dengan azab. Di antara nabi tersebut, nabi dan rasul yang mereka itu adalah ulul azmi seperti Nuh. Artinya yang meminta azab ini tingkatannya bahkan sebagai nabi dan rasul. Dan ketika mereka meminta untuk diazab kaumnya karena mereka didustakan oleh kaumnya, Allah pun mengabulkannya. Tentunya kalau hal ini diminta oleh nabi dan rasul yang merupakan pemimpin para nabi dan rasul, pemimpin manusia, kekasih Allah, yaitu nabi dan rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meminta agar mereka diazab, tentunya itu mudah bagi Allah dan Allah pasti akan mengabulkannya. Tetapi apa yang kita dapati dari beliau, sebagaimana telah kita dengarkan, beliau diutus oleh Allah sebagai rahmah bagi alam ini, sehingga kita dapati umatnya yang tadinya mengganggunya diberikan tangguh, diberikan waktu, diberikan kesempatan, yang kemudian mereka bertobat dan kemudian mereka masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Kemudian musuh-musuhnya juga dengan segala macam permusuhan, kebencian, segala macam bentuk kejelekan yang diperhadapkan kepada Nabi dan Rasul. Tetapi beliau tidak meminta agar mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala disegerakan. Hanyalah beliau meminta person-person tertentu yang memang tidak diharapkan padanya hidayah, kalaupun sebelumnya diharapkan pada mereka hidayah, tetapi karena hidayah itu tidak diharapkan lagi pada mereka, maka beliau pun mendoakan sebagaimana beliau mendoakan kepada mereka yang dibunuh dan terbunuh di perang Badar dan dimasukkan di dalam sumur Badar. Demikian. Adapun secara umum, maka beliau tidak didapati mendoakan mereka untuk diazab. Sehingga sampai wafatnya beliau, musuh-musuh Islam, musuh-musuh yang membenci beliau, agama beliau tetap ada. Dan itulah dari hikmah Allah Subhanahu wa taala terhadap pengutusan beliau. Yaitu hikmahnya maha besar. Allah tidak mengutus nabinya dan rasulnya untuk semata-mata ingin menyiksa dan ingin menghabisi hamba-hambanya. Tetapi Allah memiliki hikmah yang dalam dan besar dengan pengutusan nabi, bahkan itu sebagai bentuk hujjah dari Allah Subhanahu wa taala sampai nabi dan rasul yang terakhir yang diutus dengan rahmah, rahmatan lil alamin, yang kemudian kalau di hari nantinya Allah mengadab mereka, telah sampai hujjah kepada mereka. Mereka telah ditangguhkan, mereka telah diulurkan waktu, mereka telah diberikan kesempatan dengan pengutusan Allah kepada nabi yang mulia ini, sehingga tidak ada lagi hujjah di hadapan Allah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian yang mungkin bisa kita ambil dari keterangan yang baik ini, mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya menambah pengetahuan kita, sehingga kita semua menjadi hamba-hambanya atau hamba-hamba Allah yang semakin tunduk taat kepada Allah, dan kita menjadi umat beliau sebagai umat yang mencintai dan mengerti bagaimana kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pula kita sebagai umat Islam tentunya harusnya mengikuti dan mensifati sifat beliau. Kemudian juga tentunya kita mendapatkan keterangan-keterangan yang menambah pengetahuan kita tentang keadaan beliau dengan nabi dan para rasul yang diutus sebelum beliau, dan bagaimana apa yang beliau perhadapkan kepada umatnya, bahkan kepada musuh-musuhnya, dan dengan demikian dengan nabi dan rasul sebelum beliau, yang bukan dimaksudkan untuk menunjukkan kekurangan nabi dan rasul sebelumnya. Tidak, karena mereka adalah nabi dan rasul, mereka adalah orang-orang yang utama, dan Allah tidak mencela mereka, Allah tidak menjelekkan mereka, bahkan diangkat dengan keutamaan kemuliaan. Cukuplah nabi dan rasul itu sebagai keutamaan dan kemuliaan bagi mereka. Tetapi dengan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus beliau sebagai rahmatan lil alamin, ini sifat yang dikatakan sifat tambahan yang Allah berikan kepada beliau, sifat yang lebih yang Allah berikan kepada beliau. Setelah keutamaan nabi dan rasul, di sana ada sifat yang lebih, yang sifat yang lebih inilah tidak dimiliki oleh nabi dan rasul yang lain, sehingga pantas kalau beliau diutamakan dan diistimewakan oleh